Ayo, satu sewu. Nampot, ora tak jalwe narono. Toke sih. Wandalannya akeh. semantol nyangkal kaya jepite sandal wong dusel dusel golek pang golek jantre. Sekarang